Aduh mama, ini ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda, mau punya tanya dia siapa punya. Siapa tahu bunga ada, kita mau masuk tengah. Kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah. Tetep, aduh mama, aduh mama, aduh mama. Aduh mama, ini ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda, mau tanya dia siapa punya. Siapa tahu belum ada. Kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah. Tetep, aduh mama, aduh mama, aduh mama. Aduh mama, ini cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda, mau tanya tanya dia siapa punya. Siapa tahu belum ada. Kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah. Siapa punya, siapa tahu belum ada. Kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah. Tetep, tetep, aduh mama, aduh mama, aduh mama. Aduh mama, aduh mama.